yuk tangan bergoyang dong. Terima kasih. Selamat siang semuanya warga Canaan. Goyang semuanya juga ibu yang di depan ya. Langsung karibmu bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kenti mane ceritane wis beda saiki ne riko sing ono digo. Bisa nyanyi gak ibu? Hansen karibno bisa ambiliko selawase yomong ambiliko tapi kan dimane ceritane wis itu saikine menjauh boleh merapat. Boleh minta tepuk tangan dong ibu-ibuku yang cantik.